السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita dengan kitab mulia dengan manhaj salaf karya Al-Ustaz Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Dan masih pada bahasan bab yang keenam yaitu karakteristik manhaj salaf. Dan masih pada poin pembahasan yang kelima yaitu wasatiyah atau sikap pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak ghulu atau berlebih-lebihan. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan wasatiyahnya atau sikap pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah pada perkara asma dan sifat, yaitu yakni sikap pertengahan di antara orang-orang al-mu'attilah yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Sedangkan Ahlus Sunnati wal Jamaah memiliki sikap pertengahan, mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman yang artinya adalah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Allah menafikan keserupaan. Tidak akan ada pernah serupa yakni Allah dengan sesuatu apapun apalagi dengan makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Ada penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun rekap sedikit dulu poin berkaitan dengan wasatiyah baru masuk ke contoh yang kedua dari perkara ghulu, khususnya perkara ghulu dalam perkara akidah. Perhatikan halaman 240 yang bersamanya kitabnya. Di antara karakteristik manhaj salaf yang kelima adalah wasatiyah atau bersikap pertengahan dan tidak ghulu atau berlebih-lebihan. Ahlus sunnah wal jamaah, pengikut salafus salih, pertengahan di antara firqah-firqah sesat atau kelompok-kelompok sesat. sebagaimana Islam atau sebagaimana agama Islam pertengahan di antara agama-agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Yang artinya adalah, dan demikian pula kami telah jadikan kamu umat pertengahan, yaitu umat Islam. Sedang yang dimaksud dengan ghulu ialah melewati batas dalam ibadah, amal, pujian dengan mencela maupun memuji. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam, fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berbuat itra kepadaku, yaitu berlebih-lebihan dalam pujian, sebagaimana orang-orang Nasrani melakukannya kepada Isa ibnu Maryam. Maka sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka kalian harus mengatakan, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jangan dilebih-lebihkan hingga kemudian memposisikan Nabi Muhammad SAW sejajar, setara dengan Allah. Tidak boleh. Beliau hamba Allah, beliau adalah Rasul Allah, bukan anak Allah, apalagi kemudian Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Dalam surah An-Nisa ayat 171, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya adalah, "Wahai ahlul kitab," walaupun khitabnya, sapaannya untuk ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maka tentunya kaum muslimin pun masuk di dalamnya. "Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu berlebih-lebihan." Kata Nabi Muhammad SAW, "Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un." Beliau sebutkan 3 kali, yang artinya adalah, celaka, binasa orang yang melakukan tanattu', berlebih-lebihan dalam perkara agama. Dalam ketaatan pun tidak boleh. Ya, karena ada takarannya khusus dalam Islam ini sudah diatur. Baik itu sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu ibadah, tempat ibadah, sudah jelas semua. Dalam ketaatan pun Anda tidak boleh berlebihan, apalagi na'udzubillah sampai mengurangi. Bagaimana kemudian sebab sebuah ibadah Nabi Muhammad, yakni ajarkan, itulah yang kita lakukan berdasarkan sebabnya. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan satu ibadah berkaitan dengan jenis, itulah kemudian yang kita tunaikan. Begitu juga kemudian dengan jumlah, cara, waktu, tempat, semua sudah jelas. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau di sini hafizullah taala, Allah taala melarang ahlul kitab bersikap ghulu dalam agama mereka, yaitu melampaui batas dari kadar yang telah disyariatkan kepada mereka yang tidak disyariatkan. Jadi jangan pernah berlebihan. Sebagaimana menganggap remeh dan menyia-nyiakan syariat termasuk perkara yang dilarang, demikian pula kemudian perkara ghulu. Jadi tidak boleh berlebihan melampaui batas atau kemudian mengurangi atau bahkan na'udzubillah menistakan. Sikap pertengahan. Nah, beliau berikan contoh di sini, ghulu terbagi menjadi 4. Dan yang pertama berkaitan dengan perkara akidah. Yang dimaksud adalah ghulu kulli al-i'tiqadi, yaitu ghulu yang berkaitan dengan seluruh syariat Islam dan pokok masalahnya, yaitu perkara akidah. Inilah yang beliau sebutkan di sini, ada beberapa contoh di antaranya. Ahlus sunnah memiliki sikap pertengahan dalam perkara asma dan sifat. Poin kedua kita bahas pagi ini, memiliki sikap pertengahan dalam perkara takdir. Keempat, ahlus sunnah memiliki sikap pertengahan berkaitan dengan, yakni pelaku dosa besar di antara orang-orang khawarij dan juga murji'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Beliau sebutkan di sini ada 5, ada 6 contoh. Sebelum masuk dalam perkara ghulu dalam ibadah dan juga ghulu dalam muamalah. Kita fokus pada ghulu dalam perkara akidah dulu, dan kita akan sebutkan 6 contoh di antaranya. Kata beliau, masih halaman 241, ghulu dalam perkara akidah ini lebih berbahaya daripada ghulu dalam perkara amal, karena dapat menyebabkan perpecahan kaum muslimin dan adanya jamaah-jamaah yang menyimpang dari jalan yang lurus. Rata-rata umat yang Nabi Muhammad sebutkan, yani perpecahan umat yang Nabi Muhammad sebutkan, bahwasanya 72 golongan di neraka, 1 di surga, 72 ini rata-rata penyimpangannya adalah dalam perkara akidah. Dan kalau kemudian pakai persentase, maka dalam perkara asma dan sifatlah mereka paling banyak menyimpangnya. Ya, paling banyak penyimpangan itu dalam perkara asma dan sifat. Tapi yang jelas, kalau kemudian kita sebutkan secara umum, maka 72 golongan tersebut penyimpangannya sangat berbahaya. Makanya ancamannya neraka. Apakah kita memastikan? Tidak. Karena seseorang bisa saja kemudian di akhir hayatnya, yakni tersapa hidayah Allah Subhanahu wa taala hingga bertaubat dan dia selamat. Tidak ada yang memastikan. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Anda bagian darinya, Anda harus keluar. Jangan sampai Anda yakni bagian dari 72 tersebut dan Anda membelanya. Hingga kemudian misalnya menyematkan yakni gelaran-gelaran yang buruk untuk al-jamaah, untuk yang satu itu, untuk yang Nabi Muhammad kecualikan itu. Sok yang paling benar, sok yang memiliki yakni kunci surga, macam-macam. Kenapa Anda membela kesalahan yang Anda sedang yakni berdiri di atasnya? Kenapa Anda tidak kemudian berusaha masuk kepada yang satu yang Nabi Muhammad kecualikan itu? Yaitu yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Kenapa kemudian Anda pertahankan Anda bagian dari yang 72? Hingga kemudian Anda menuduh yang satu tersebut dengan istilah-istilah yang buruk. Harusnya Anda bagian atau Anda menjadi bagian dari yang satu tersebut. Yang Nabi Muhammad kecualikan. Yang Nabi Muhammad janjikan untuk mereka surga. Kenapa kok merasa nyaman dengan Anda bagian dari yang 72? Kan aneh. Ada ancaman untuk Anda dari Nabi Muhammad. Keluar dari ancaman itu. Bukan kemudian membelanya. Jadi ketika ada pertanyaan, Ustaz kenapa ya? Kalau saya perhatikan kajian sunnah, kajian salaf itu kemudian jamaahnya sedikit. Enggak di Indonesia, enggak di Banjarmasin, enggak di kota lain, enggak di luar negeri. Maka jawabannya simpel. Karena yang benar itu sedikit. Ya. Anda ingin jawaban yang kemudian mudah Anda yakni cerna? Karena kebenaran, orang berjalan di atas kebenaran sedikit. Nabi Muhammad kecualikan satu dari total 73. Sedikit. Al-ghuraba itu sedikit. Orang-orang yang tetap menjalankan amal saleh di tengah kerusakan yang begitu banyak. Di antara makna al-ghuraba. Orang-orang yang tetap beramal saleh menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana masyarakat, di mana manusia rata-rata sudah rusak. Sedikit. Tapi apakah kemudian dengan sedikitnya Anda bukan jamaatul muslimin, Anda sendiri pun adalah bagian dari jamaatul muslimin. Karena yang namanya al-jamaah adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Yang namanya al-jamaah itu adalah yang bersesuaian dengan kebenaran walaupun Anda sendirian. Anda adalah al-jamaah yang dikecualikan Nabi Muhammad SAW dari total ancaman itu. Jadi merasa nyaman menjadi bagian dari yang 72. Yuk rame-rame serbu yang satu yuk. Nah ini setan kan kerjaannya. Karena target jangka panjang dia untuk memasukkan semua anak cucu Adam ke neraka bisa gagal sama yang satu ini. Jadi harus disematkan kepadanya gelaran-gelaran yang buruk agar kemudian manusia menghindarinya. Tidak ikut belajar, tidak ikut kajian di sana, macam-macam. Ditahzir orang dari menuntut ilmu. Zaman sekarang Anda lakukan itu, orang malah pengen tahu. Tidak sedikit jamaah kita itu, dia hadir ke sini atau ke masjid kita yang lain, karena apa? Karena ada tahziran. Rasa keingintahuan kita itu semuanya ada. Ada apa sih? Makanya tadi malam juga ulun sampaikan, terkadang penasaran yang seperti itu digunakan untuk belajar masuk ke kelompok-kelompok yang sesat. Ini parah. Tapi perhatikan, hal yang sama pun terjadi, karena kita dituduh juga demikian, orang tetap datang kok. Dan kemudian belajar. Dan itulah kenapa kajian akidah, kajian manhaj, kajian kitab tauhid harus selalu diulang. Ini kita di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura lagi memetakan semua kajian para ustaz. Masjid yang tidak ada kajian akidahnya, tidak ada kajian kitab tauhidnya, tidak ada kajian prinsipnya, takmirnya harus segera mengatur ulang jadwal. Enggak apa-apa diulang-ulang, kitab tauhid diulang, usul salasah diulang. Ya. Bahasan akidah rukun iman enggak apa-apa, enggak ada masalah. Karena itu prinsip, itu pondasi supaya bangunan rumah Anda kuat. Pondasi Anda kuat, ibadah Anda akan lurus. Pondasi Anda kuat, ibadah lurus, maka hiasannya, atapnya, tehelnya, semua jendelanya, tazkiyatun nufusnya sempurna. Kenapa? Pondasinya sudah kuat. Semoga Allah berkahi Ustaz Fadhil Ahmad Zainuddin, beliau yang mengingatkan kita. Harus dipetakan kembali, kemudian dilihat mana yang kurang. Makanya ulun pribadi di salah satu masjid atau musalla, ketika ulun cek di sana pembahasannya, kok tidak ada yang bahas akidah? Saya ganti jadwal saya bahas akidah di sini. Supaya selalu diingatkan. Saya bisa katakan ini bahkan inti buku ini. Bagian ini adalah inti buku ini. Setelah begitu banyak prinsip kita pelajari, manhaj dari pertama, sama kurang lebih seperti talbis iblis. Bab ke-10 lah inti dari kitab tersebut ini, ulun katakan bab ke-6. Kalau kita kemudian betul-betul memiliki sifat ini, karakter ini, kitalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Di antaranya, perkara ghulu. Ahlus sunnah wal jamaah, karakter ahlus sunnah wal jamaah, mereka memiliki sikap pertengahan. Tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak ghulu melampaui batas, tidak juga menistakan, menghinakan, no. Pertengahan. Kata beliau, ghulu dalam perkara akidah lebih berbahaya daripada ghulu dalam perkara amal. Karena dapat menyebabkan perpecahan kaum muslimin, sudah terjadi, kita sayangkan. Dan adanya jamaah-jamaah yang menyimpang dari jalan yang lurus, sudah banyak. Dan semuanya, yakni berdiri di atas kebebasan beragama. Mungkin ya, kalau misalnya Orde Baru belum runtuh, gak muncul yang macam-macam di Indonesia ini. Tapi termasuk kita juga susah untuk berdakwah. Ya. Sekarang kita mudah untuk berdakwah, yang sesat pun demikian. Maka dakwah harus tetap disampaikan. Kita semuanya wajib berdakwah, tentunya beda lingkup saja. Kalau kita tidak berdakwah, dari mana kemudian orang yang bodoh akan tahu mana yang benar dari yang salah? Mana yang lurus dari yang bengkok? Mana yang yakni selamat dari yang kemudian na'udzubillah celaka. Di antara bentuk ghulu dalam perkara akidah dan sikap pertengahan ahlus sunnah wal jamaah padanya ialah, sudah poin pertama kita bahas tentang asma dan sifat. Perhatikan poin yang kedua. Ahlus sunnah, halaman 243. Ahlus sunnah pertengahan antara aliran Jabariyah, bisa juga dibaca Jabriyah, dan Qadariyah. Dalam masalah af'alul ibad, perbuatan hamba. Ahlus sunnah wal jamaah memiliki sikap pertengahan. Di antara siapa? Di antara Jabriyah dan Qadariyah. Dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Maka ahlu sunnah wal jamaah memiliki sikap pertengahan di antara mereka berdua berkaitan dengan masalah af'alul ibad, perbuatan hamba. Jabriyah mengatakan bahwasanya kita ini sebagai makhluk itu terpaksa, namanya juga jabr, jabriyah, majbur, terpaksa. Sampai kita bermaksiat pun terpaksa. Allah yang pengen kita gitu. Allah pengen kita taat, ya kita taat. Allah pengen kita maksiat, makanya kita maksiat. Itu semuanya kehendak Allah. Hamba tidak punya kehendak. Hamba tidak punya keinginan. Hamba tidak punya kemampuan. Maka ketika saya meninggalkan salat, saya tidak berpuasa, na'udzubillah saya berzina, itu Allah yang pengen. Serem ya? Ya. Padahal kalau matanya kala itu kita colok, kemudian alasan kita juga terpaksa, dia marah. Kenapa kamu colok mata saya? Saya terpaksa, ini Allah yang pengen. Cucuk lagi matanya. Jemaah, saya sebutkan ke teman-teman kru, saya enggak nyaman sebenarnya terkadang menyampaikan contoh dengan mencolok mata. Tapi itulah yang saya dapatkan ketika saya santri. Ustaz, saya contohkan seperti itu saking gemesnya beliau. Colok aja matanya, katanya beliau. Untuk bab seperti, persis bab kayak gini. Karena kalau dia diam, dia bodoh. Kalau dia mengelak, itulah kemudian alasan kenapa kita mencolok. Kenapa kamu kok colok mata saya? Nah, ini Allah yang pengen kok. Ya, karena dia beralasan ketika meninggalkan kewajiban, ah ini Allah yang pengen. Meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, Allah yang pengen. Ah saya colok kamu, ini Allah yang pengen, tahu enggak? Saya terpaksa ini. Tuh, saya terpaksa ini. Aduh, jadi seperti itu ya. Saya sebenarnya ingin menghilangkan, tapi enggak bisa. Bahkan beliau dulu mencontohkan dengan korek. Cuman enggak ada koreknya. Cuman kan beliau ambil korek, satu kotak itu, keluarkan semua, nyalakan secara berbarangan, arahkan ke wajah orang-orang seperti ini gitu. Contohnya kayak gitu, makanya nempel. Itulah kenapa santri itu nempel apa yang disampaikan ustadznya, karena di masa kami belajar itulah yang masuk ke benak semua kami. Apalagi khususnya ketika mutawasithah atau ketika SMP. Itu betul-betul pupuk. Kalau sudah aliyah itu sudah agak eksplor sedikit. Kuliah, wah itu lebih jauh lagi. Tapi intinya itu di SMP. Makanya pian nih yang anaknya nyantri dan masih SMP, pian harus sabar sekali menghadapi. Karena banyak di antara mereka yang enggak kuat dan pengen berhenti. Berhenti di tengah jalan. Berhenti di kala pupuk sedang ditaburkan. Enggak benar nanti. Ya. Itu masanya dipupuknya anak kita dengan pondasi-pondasi kala SMP itu. Terkadang dia enggak paham-paham amat. Nanti ketika aliyah ini yang dulu. Oh. Akan seperti itu nanti. Dulu udah. Sekarang eksplornya. Dan tidak sedikit contohnya seperti itu. Di kelas 2 mutawasithah atau sanawiyah berhenti. Anaknya enggak betah, orang tuanya enggak tahan, berhenti. Pindah lagi. Enggak selesai pupuknya. Akhirnya ngambang semuanya. Akhirnya nanti kalau pun berbicara tentang agama enggak kuat. Kenapa? Dapatnya separuh, pupuknya separuh. Tumbuh, tumbang. Kenapa? Enggak kuat. Jadi harus sabar para orang tua ya. Ya ibunya, ya bapaknya. Harus diyakinkan terus. Ayo nak. Makanya ketika anak itu, yakni dia sendiri yang ingin nyantri, itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena atmosfernya, suasananya sangat mendukung untuk menuntut ilmu. Anda sehebat apapun, anak Anda di sini, sekolahan yang luar sangat hebat. Anda tidak bisa kemudian menghalangi gadget dan lain sebagainya. Di pesantren gak ada. Liburan ini tantangan buat semua kita. Ya jemaah. Semua kita sedang berjuang. Zamannya. Gak bisa kita zamankan di zaman bapak kita dulu. Tahun 70-an, 80-an, 90-an. Gak beda. Jadi orang tua di zaman sekarang jauh lebih berat. Kenapa? Dulu gak ada gadget. Kenakalannya tidak seperti yakni imbas buruknya yakni satu handphone atau kemudian tampilan yang ada di televisi. Berat sekali. Makanya semua kita sebagai orang tua harus berilmu. Harus belajar. Ini orang tuanya sibuk nyari duit aja supaya kemudian anaknya bisa disantrikan, dianya enggak paham. Anaknya salah tetap dia dukung. Ketika anak dikeluarkan lapor polisi, anak Anda enggak benar di pesantren. Tidak ada kemudian sentuhan bapaknya di situ, tidak ada sentuhan ibunya di situ. Mencak-mencak terkadang ya, kemudian orang pesantren diomelin padahal anak yang nakal. Kan kita tuh kayak gitu ya, anak itu bikin kita bodoh loh. Kata Nabi Muhammad, al-waladu majhalatun, anak itu sebuah kebodohan. Artinya terkadang anak itu bikin kita jadi orang bodoh. Kita tuh anak kita ini yang salah. Ustadznya yang kita laporin polisi. Terjadi itu. Di banyak pesantren, cemen banget orang tuanya. Dulu saya digampar aja biasa aja, karena kita memang salah. Coba waktu itu ya terjadi, tapi di zaman sekarang. Udah masuk penjara itu ustadz. Ya, karena kita memang nakal, karena kita memang salah, kita merasa ya cocoklah saya tempeleng. Enggak ada tuh kemudian dendam, ketemu sama ustadznya setelah lulus malah pelukan kok biasa, karena dulu memang kita memang salah. Ini enggak, sedikit kemudian ustadznya mungkin ngejewer gitu ya, dilaporin polisi, atau kemudian bapak si santrinya polisi. Atau mungkin bapak santrinya adalah TNI datang. Ngapain? Didik anak Anda sendiri. Enggak usah dipesantrenkan. Kalau Anda memang bisa. Ya. Ingin anak Anda baik, anak Andanya enggak baik. Pesantren kemudian berikan ketentuan. Dikeluarkan, ente marah. Lah aneh kan? Didik aja sendiri, Pak. Kalau tidak bisa diatur, bapak bawa pulang. Jangan kemudian bawa pangkat bapak ke sini. Terjadi itu. Entah orang tuanya ngelaporin polisi, atau orang tuanya polisi, atau bahkan tentara. Kita sama di depan Tuhan. Sekarang anak Anda bersalah. Tanggung akibatnya, cari pesantren lain yang mau menerima anak bapak. Di sini, enggak. Banyak apel yang lain yang masih bagus, Pak. Jangan sampai apel busuk ini ngerusak yang lain. Sorry, Pak. Ya. Tegas pesantren. Botak-botak. Klimis-klimis. Apalagi sampai dikeluarkan. Subhanallah. Dari orang tuanya enggak ada setuhan, tapi kemudian ingin kemudian anaknya nanti jadi. Enggak bisa. Dari kitanya harus ada. Dari kita sebagai orang tuanya harus menanamkan sesuatu untuk menjadi prinsip mereka. Ulun dari kecil ya. Tapi enggak tahu kapan waktu itu mama menyebutkannya ya. Tapi nasihat itu nempel terus. Nasihat yang disadur dari sabda Nabi Muhammad SAW. Sabdanya, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak mempunyai malu, lakukan yang kamu mau. Tapi beliau menyampaikannya enggak sabda Nabi Muhammad, cuma makna. Lakukan sesukamu, tanggung sendiri akibatnya. Mama ulun cuma lulusan SD. Tapi ada prinsip yang dia tanamkan ke anaknya. Lakukan sesukamu, tanggung sendiri akibatnya. Kan dari sabda Nabi Muhammad sebenarnya. Kalau enggak punya malu, silahkan lakukan apapun. Orang tua menanamkan kepada anak. Dan jangan sampai yang kita tanamkan salah. Ya, jangan sampai yang kita tanamkan salah. Karena akan melekat. Ulun sering berikan contoh ini di banyak pengajian. Penanaman yang salah kepada anak. Dan jadi prinsip dia sampai sekarang susah dirubah. Kalau kamu dizalimi, balas dengan kezaliman yang sama. Kamu ditendang, tendang lagi. Kamu dipukul, pukul lagi. Dia pegangi itu. Salah. Harusnya kita ajarkan bagaimana memaafkan. Info berantem lah, info pukul orang lah, segala macam. Dia akan bela diri. Dia mukul duluan, bah, saya balas. Dia nendang duluan, bah, saya balas. Prinsip yang saya tanamkan salah. Akhirnya jadi anak yang nakal. Akhirnya ngambil rapot, saya harus datang. Anda bisa bayangkan, Anda penceramah diceramahi ustaz dan ustazah. Karena kenakalan anak, kan malu. Kalau bisa dicopot, saya copot nih muka nih. Iya, malu luar biasa. Kalau standar Anda bukan penceramah, okelah, Anda penceramah, anak Anda nakal. Dan kemudian diceramahi, waktu itu ada satu ustaz dan dua ustazah di hadapan saya. Ah, tertunduk aja. Dan sekarang zaman CCTV, mereka bisa buktikan bagaimana kenakalan anak kita. Diperlihatkan kepada kita videonya. Aduh. Ya salam. Ya. Tanamkan betul-betul prinsip yang bagus. Belum waktu itu mungkin emosi ya. Ya. Dihia itu selama kelas 1 dan kelas 2 kalau enggak salah, dia sering dibully. Bete saya dengarnya. Maka saya tanamkan yang itu tadi. Dan dia lakukan. Nauzubillah, bahkan mungkin sampai sekarang dia pegangi itu. Dan dia berusaha turunkan itu kepada adiknya. Ya. Menampar, tampar lagi Zoya. Dia pegangi itu. Coba waktu itu kita ajarkan. Nah, kalau ada yang mukul, udahlah, abaikan, maafkan aja. Nah. Mungkin dia akan pegangi itu. Ini bisa sampai tua nih. Sama seperti saya sekarang memegangi prinsip dari emak itu. Sampai tua saya pegangi. Kalau enggak punya malu, lakukan sesukamu. Tanggung sendiri akibatnya. Padahal kan enggak bisa tanggung sendiri. Kalau kita sudah nikah, istri kita malu, anak kita malu, abah kita malu, keluarga kita malu. Kenapa? Kita enggak punya malu. Nah, kembali lagi ke pesantren. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika anak Anda nyantri sekarang, Anda harus sabar. Sabar sekali. Jangan keluhan-keluhan mereka pian iakan. Bah ulun kada betah di sini bahaya ampih jalah. Oh iya kana kena aya jangan cemen Pak. Terkadang bapak kuat, istri bapak lemah, kuatkan istri bapak. Kasih pil kita dia. Yang kuat deh. Aduh Kak, kada tahan Kak ini anak kita satu-satunya dia mengeluh pulang. Oh sabar deh. Kita bikin yang lain. Subhanallah. Terkadang istri kita mantap, kitanya lemah. Apalagi dia nelpon sambil nangis. Sesegukan lagi. Oh, lu nampih jaba aja. Kenapa kadang diganggu terus lu di sini? Ya, ini anak lu kah? Ajis gagap. Ini ajis gagap bahaya. Karena sesegukannya, jadi kayak orang apa tuh? Gagap ya. Harus kuat, harus mantap. Karena kita serahkan kepada orang-orang terbaik yang punya pengalaman puluhan tahun menghadapi bagaimana anak. Bismillah. Demi kebaikan mereka. Demi kebaikan mereka. Mereka nanti akan bersyukur nanti. Mereka akan bersyukur nanti. Syukur dulu dipesantrenkan orang tua. Syukur dahulu kemudian masuk pesantren. Hingga kemudian saya tahu prinsip. Saya tahu bagaimana cara beragama yang benar. Hingga saya bisa jadi anak yang baik, jadi suami bertanggung jawab, jadi anak yang taat pada orang, pada Allah Rasul dan orang tua, dipesantrenkan. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya belum bahas, sudah habis waktu ya. Sedikitlah. Oke, kita bahas ya. Jabriyah. Ini gara-gara colok tadi nih, sampai ke sini nih. Aduh. Saya dengar cerita teman-teman tuh kadang-kadang gimana gitu ya. Pantas saya kemudian gak ngajar atau jadi guru tetap di pesantren. Ngadepin yang kayak gitu-gitu loh. Ya. Terkadang orang dengan jabatannya semena-mena. Tapi pesantren mereka kokoh mantap. Mau ente polisi kayak ente tentara kayak anak ente nakal. Kami keluarin. Jangan ganggu yang lain. Anda hebat jadi orang tua, didik aja sendiri. Karena Anda enggak hebat, lah Anda kirim ke sini kan? Karena Anda enggak hebat, makanya Anda kirim Anda ke sini. Karena pengetahuan Anda tentang agama minim, makanya Anda kirim ke sini. Ketika dia punya salah, kami hukum dong. Sampai kasus ke polisi memang sebagian ustaz dilaporkan nauzubillah. Nauzubillah. Oknum ya, bukan semua polisi ya. Polisi dia, TNI dia, tapi cemen. Ya. Pantas kemudian ketika dewasa rusak. Kenapa? Dimanjakan selalu oleh orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Kasihan kemudian yang lain. Ya. yang mereka tidak punya power gitu ya, tidak seperti Anda gitu ya. Anda terkadang dengan power yang Anda miliki, Anda menekan pesantren. Ini yakni keluhan banyak pesantren, karena kita bertemu dengan banyak teman-teman yang ngajar di banyak tempat. Undang-undang apa tuh, perlindungan anak tuh, bikin repot itu. Dulu kan gak ada undang-undang itu. Gak bisa disentil sedikit atau dijewer sedikit. Wah, saya dulu di rotan nih kaki. Biasa aja. Kenapa? Karena kita memang salah. Dipecut rotan segini, Pak. Berapa nih diameter 5-6? Bukan yang kecil begini. Wah, santai ini, paling pedes doang. Yang segini, kena tulang, Pak. Takut. Betul-betul pincang habis itu. Iya. Sudah pincang, gagap pula. Ya. Keluar pesantren, cacat. Ya, enggak segitunya juga. Cuman, ya karena kita salah, sudah terimalah. Rotan kena. Kemudian ya ini tempeleng kena. Kalau cuma push up, bah, dihukum, tapi kemudian kita sih expect. Enak kalau push up mah. Tapi kan akhirnya dari situ kita berhenti dari kenakalan. Wallah a'lam bishawab. Oknum tentunya ya. Tapi bisa jadi kemudian menjadi imbas buruk untuk yakni semuanya. Ya polisi semua kayak gitu, tentara semua kayak gitu. Gara-gara satu orang. Akhirnya bisa jadi nanti pesantren, kalau orang tuanya polisi, tentara, gak usah terimalah, bikin repot. Iya kan? Gara-gara satu orang. Wallahualam bissawab. Terkadang seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Kasihan pesantrennya. Mereka mengarahkan semua daya upaya untuk kemudian mendidik anak Anda. Dia punya salah, ya dihukumlah. Dan Anda harus terima. Wallahualam bissawab. Anda juga siapa misalnya santrinya. Anda ini anak polisi. Anda ini anak tentara. Mau ya kuat sedikit kek. Ya. Anda nakal dijewer sedikit terima aja. Cuman dijewer sedikit atau telinga dipanggal. Gak bakal kan telinga putus kan. Paling dijewer sedikit aja. Dicubit sedikit aja. Lapor. Bapaknya datang bawa. Ya ini aparat satu truk. Misal. Gak kayak gitu ya. Jangan ya. Kasihan pesantrennya. Dia berusaha memperbaiki, Anda tidak mendukungnya. Tapi sebaliknya, ada oknum-oknum nih, yang sebaliknya. Tat, kalau nakal hajar aja, Tat. Ya, nah ini mantep nih. Akhirnya nakal sedikit, hajar. Kenapa? Bapak kamu nyuruh. Enggak. Tapi kan enggak gitu juga Ustadz ya. Enggak. Tapi, kalau dia salah, ya dia wajib dapat hukuman. Harusnya prinsip itu yang Anda tanamkan ke anak. Karena Anda aparat, Anda polisi, Anda tentara, Anda tahu bagaimana, kami tahu bagaimana kerasnya pendidikan Anda, tanamkan itu ke anak. Jadi pesantren, anteng dia. Kamu bersalah, kamu harus tanggung jawab. Harusnya kayak gitu. Jadi imbang lah ya, biar gak timpang ya, nanti saya disomasi polisi sama tentara lagi. Wallahualam bissawab. Atau pejabat. Nah, nyambung lagi nih, atau pejabat. Terkadang anak itu masuk pesantren dan dia anak pejabat, itu ada poin plus untuk si pesantren. Ya, apalagi berkaitan dengan dakwah. Anak camat kah sekolah wadah kita, anak yakni bupati kah sekolah wadah kita, anak wali kota kah, anak bahkan mungkin gubernur. Oh, itu luar biasa, itu poin yang sangat tinggi. Kenapa? Gubernur aja nyokolahin anaknya di situ. Tapi jangan sampai kemudian karena jabatan Anda juga, Anda enggak didik anak Anda sendiri. Karena kebencian Anda secara pribadi, karena Anda punya jabatan, padahal anak Anda yang salah, pesantren yang Anda permasalahkan. Oke, anak saya ambil. Habis itu Anda habisin pesantrennya. Ah. Padahal yang nakal, makanya anak itu bikin kita bodoh. Al-waladu majhalatun mahzanatun. Anak itu sebuah kesedihan. Terkadang istri kita sakit, kita cuman sabar ya dek. Kalau anak-anak sakit, bingung kita. Masih kecil apalagi bayi. Bersin aja mereka. Aduh, langsung ke dokter. Padahal cuma bersin. Hush, langsung ke dokter. Yang terdekat dokter hewan. Pokoknya langsung ke dokter aja. Istri kadang bukan cuma bersin. Bersin, sakit gigi juga, kepala pusing, susah buang air besar, dan lain sebagainya. Sabar ya, dek. Nih, minum. Apa nih kak? Piroksikam. Hilang semua nyeri. Bukan obatnya, tapi pokoknya hilang semua nyeri. Ah, istri, tapi kalau anak bikin kita sedih. Kata Nabi Muhammad SAW, al-waladu majhalatun mahzanatun majbanatun. Anak itu sebuah ketakutan. Kita jadi orang penakut. Karena cinta kita kepada anak. Mabkhalatun, anak itu sebuah kekikiran sama orang kita luar biasa. Yani kikir sama anak kita jor-joran. Kita punya penghasilan luar biasa besar. Ada sebagian kaum muslimin kemudian mereka datang mengajukan proposal ingin minjem. No. Tapi buat anak, mau mobil apa nak? Ulang tahun aja di, mau mobil apa nak? Belum bisa ngomong dia ditawarin mobil. Masih kecil. Lamborghini? Hah? Atau apa? Terserah. Anaknya belum bisa ngomong. Subhanallah. Untuk anak kita jor-joran. Ini saya pribadi merasakan gitu ya. Ya, untuk anak itu apa deh? Itulah kecintaan kita berlebihan. Tapi jangan sampai kemudian kecintaan yang berlebihan ini membuat kita salah jalan. Nabi Muhammad sudah sebutkan, Allah sudah firmankan ujian kita di antaranya adalah anak. Makanya terkadang bingung kita kepada orang yang menelantarkan anak. Buang anak, aduh. Apalagi yang melakukannya ibunya, aduh, enggak nyambung. Di sini tuh enggak connect gitu loh. Gimana itu ya? Karena bisa jadi rasa cintanya sudah hilang. Karena anak ini dihasilkan dari hubungan gelap. Pakai lampu dong. Syariat. Lampunya maksudnya syariat. Nikah dulu, lakukan. Ketika berzina, setelah melakukannya pun Anda menyesal. Belum lagi kemudian Anda hamil. Maka ketika melahirkannya, bisa jadi rasa sakit sudah enggak ada. Karena sudah dia tidak menginginkan anak ini. Kenapa? Laki-lakinya kabur. Dasar laki-laki emang. Makanya saya gak suka laki-laki. Kabur gak tahu juntrungannya. Akhirnya anak lahir, dia buang. Bisa jadi ketika melahirkan, sakitnya gak ada. Di mana perempuan yang melahirkan secara normal, kemudian dari pernikahan yang sah, sakitnya minta ampun. Makanya dia cintanya luar biasa kepada anak. Makanya terkadang yang lemah itu istri. Apalagi misalnya anak kita satu-satunya. Yang punya anak satu, oh ini berat. Untuk memesantrenkan, ah benar gak tuh bahasa Indonesia? Untuk mengirimnya ke pesantren, berat. Kenapa? Satu-satunya. Berat sekali. Entah laki-laki, apalagi perempuan. Karena kita sebagai orang tua gak bisa maksimal. Saya berbicara sebagai ustaz ya. Saya saja, saya santri kan, saya pesantren kan. Karena kita tahu bahwasanya para ustaz yang berpengalaman itu luar biasa akan menelurkan ilmunya kepada anak-anak kita. Enggak kita sendiri. Tapi harus kuat ya. Dipersiapkan sejak dini. Mental Anda sebagai orang tua dan anak juga persiapkan. Dan alhamdulillah di Banjarmasin atau di Kalsel ya sudah ada. Yang perempuan mudah-mudahan segera ada. Walaupun ulun katakan kalau dekat itu ya bikin dia mapannya itu kurang ulun rasa ya. Karena dekat dia tahu, hah, abah di Banjar Parak Jaya. Misalnya di Martapura atau dia di Intan, hah, Parak Jaya. Kirim yang jauh ke Papua. Ke pesantrennya Ustaz Firanda di Papua ya. Allah alam bisa, ya gak usah jauh-jauh juga lah. Walaupun misalnya di Banjar pun gak setiap saat Anda bisa bertemu. Bahkan waktu nelpon pun gak setiap saat kok. Tetap dia akan pulang menjadi anak yang mandiri. Wallahu alam bisa. Kita pending lah bahasan ini, ngomongin pesantren aja. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan poin yang kedua, sudah libur 2 pekan lah, kada jadi hak pulang membahas ini. Gara-gara ini colok-mencolok tadi ya. Masuk ke pertanyaan. Ustaz, apakah boleh mencolok? Iya. Oh, yang pertanyaan malam tadi itu, yang ragu tentang ketuhanan, saya hadir di Masjid Imam Syafi'i, barakallahu fikum. Jadi antum langsung tahu kan, ana tunjuk antum kan, antumnya hadir, barakallahu fikum, biar mantap. Yang ragu akan keberadaan Allah, sering-sering baca Quran, sering-sering baca sirah, khususnya bab tentang mukjizat, perkara yang luar biasa. Mukjizat itu perkara yang luar biasa, yang secara umum manusia tidak bisa menghadirkan itu. Nabi Musa belah lautan, Nabi Isa hidupkan orang mati, Nabi Muhammad belah bulan. Mereka manusia. Dari mana semua ini bisa terjadi? Ya? Kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguatkan dakwah nabinya. Karena mukjizat itu ada unsur tantangannya. Entah si nabi nantang umatnya, kalau saya bisa begini begitu, kamu beriman atau tidak? Atau dia yang ditantang, kalau kamu betul nabi dan rasul, bisa begini begitu atau tidak? Dan mereka berdoa kepada Allah dan dihadirkan. Nabi Muhammad membelah bulan dan mukjizat-mukjizat yang Isra Mi'raj. Al-Quranul Karim mukjizat terberas sebesar. Kenapa mukjizat Nabi Muhammad Al-Quranul Karim? Karena di kala itu orang sedang beradu syair. Yang lagi viral, yang lagi yakni in waktu itu adalah beradu syair. Datang orang buta huruf mengalahkan semua penyair. Kenapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sakit bahkan menghidupkan orang mati? Karena kala itu ilmu kedokteran sudah sangat tinggi, pengetahuan tentang sakit ini obatnya itu, sakit itu obatnya ini sudah. Tapi mereka enggak bisa sembuhkan orang yang terlahir buta. Nabi Isa hanya mengusap wajahnya bisa lihat. Orang yang mati keluar dari kubur. Subhanallah. Ya, untuk membungkam orang waktu itu, dan semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan. Nabi Musa berkaitan dengan tongkat itu, kenapa? Karena yang lagi viral, yang lagi beredar adalah adu sihir sana sini. Dan di antara penyihir mereka tahu mereka hanya menyihir mata orang. Benda yang mereka lempar betul-betul masih kayu, masih tongkat, enggak berubah kok jadi ular. Tapi begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah, mereka tahu. Yang bisa begini cuma Nabi, cuma Rasul. Yang kami sihir mata orang, yang kami lempar tetap masih tongkat. Dia tongkatnya betul-betul berubah. Nabi sama Rasul, makanya mereka beriman kan. Untuk membungkam. Siapa yang berikan mukjizat itu? Maka ini itulah diantara kenapa kita bahas prinsip. Kenapa kita bahas prinsip, kenapa kita bahas akidah. Bahasan mukjizat kayak gini mesti akan dibahas ketika kita membahas iman kepada para nabi dan rasul. Masuk nanti bahasan mukjizat. Kuat akhirnya iman Anda. Oh, ini di antara dalil, di antara bukti adanya Allah. Kenapa? Mukjizat yang diberikan Allah pada para nabinya. Mereka manusia, Nabi Muhammad enggak tahu perkara gaib. Nabi Muhammad manusia, walaupun tentunya manusia pilihan, tapi beliau bukan tahu perkara gaib. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu beliau, memberikan mukjizatnya kepada beliau dan nabi dan rasul yang lain, itu di antara dalilnya. Kalau yang tadi malam saya contohkan adalah doa. Semua kita pasti pernah berdoa meminta sesuatu spesifik, bendakah itu atau kemudian pasangan spesifik. Dulu ya, saya itu spesifik saya sebutin ketika pengen mobil Agya itu. Dalam sholat saya minta itu. Waktu dia masih konsep. Tahu konsep ya? Jadi mobil mau dikeluarkan tapi dikeluarkan konsepnya dulu. Ini mungkin akan keluar tahun 2000 sekian. Tapi mereka keluarkan dulu di pameran. Belum mereka bikin. Mereka hanya ingin merespon bagaimana orang minat apa enggak dengan mobil kayak gini. Yang kalau kemudian kena gundukan sedikit, pacul spakbornya. Dulu waktu pakai Agya kan, wah ulun sampai ke bontok itu, sampai ke buntok pakai Agya itu. Di satu titik ada kemana kita ketambarangan ya Lim ya. Jalannya cukup ya enggak bagus lah. Jadi begitu geruduk, wah pacul tuh tata sebuting baut ya. Geruduk ini teman-teman kru ini kurang ajar emang nih. Sambil nyutir dia, sambil ngumpat mobil saya dia, kurang ajar ya. Nah, pacul lagi itu tetai aja sebutin aja, ya, makanya ganti jas ya. Itu saya mintanya waktu sholat. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Dia masih konsep kok. Ya Allah berikan saya rezeki, saya pengen punya mobil itu. Saya sebutin tuh Toyota Agya. Waktu itu saya enggak minta Fortuner, kenapa? Ya bingung juga. Karena saya tahu kemampuan, saya insya Allah mampu nih beli yang ini nih. Minta sesuai kemampuan, dikasih. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala, kita enggak pernah tahu. Datang orang-orang muhsinin ini, datang para donatur ini, kemudian dengannya saya bisa DP, sisanya saya kemudian bisa nyicil. Allah kirim orang-orang ini, saya enggak perlu sebutin orangnya, itu aja orangnya. Ya, subhanallah. Enggak ada mereka, sampai jas sekarang pun saya enggak punya. Mereka yang memulainya, saya mengkreditnya. Dan mahal sekali agia saya itu. Melunasinya harus mati mama saya dulu. Karena untuk melunasinya duit warisan emak. Mahal agia saya itu. Mati ibu bisa lunas tuh mobil. Coba, kalau ibu saya gak mati, gak belum lunas sekarang. Iya, mahal itu. Tapi saya jual ya, kurang ajar emang. Mungkin mama kalau melihat, dijualnya juga mobil itu jemang. Anu mah, CC-nya kurang. Ya. Doa yang dijawab itu dalil adanya Allah. Anda minta khusus, enggak ada yang istri Anda enggak tahu. Anda minta spesifik atau Anda misalnya minta pasangan dengan spek tertentu. Oke, komputer ya. Ya Allah berikan saya istri, mungkin yang salehah sudah jelas ya, yang saleh akhlaknya baik. Habis itu Anda sebutin detail yang lain, walaupun ini bukan sunnah. Berdoa itu enggak perlu detail, minta saja yang terbaik cukup. Anda dapatnya yang rada-rada sawo matang, itulah yang terbaik. Anda dapatnya yang putih, alhamdulillah. Tapi kalau putih semua kan serem. Sampai matanya putih, kan serem ya. Minta spesifik di sholat tahajud Anda, di sujud Anda, di terakhir sebelum Anda salam. Minta spesifik, yang lain gak tahu. Anda dapatkan bukan? Anda dapatkan cepat atau lambat. Siapa yang dengerin? Siapa yang mau mendengar? Gak ada yang dengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Anda. Hilangkan keraguan. Anda tahu di diri Anda bahwasanya saya punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang ketika saya meminta kepadanya diberikan. Hindari kemudian teman-teman yang buruk, bahasa sekarang teman-teman yang toksik. Yang tidak memberikan kepada Anda kecuali keburukan, syubhat, penyimpangan. Berhenti punya teman kayak gitu. Keluar dari grup WA kayak gitu. Sok-sokan kita nih grup ilmiah, tahu enggak? Kita nih bahas perkara-perkara agama secara ilmiah. Ilmiah dari Hong Kong, Anda sebarkan syubhat. Kenapa selalu Hong Kong, enggak tahu juga saya. Paling nyaman sudah itu. Enggak, keluar dari grup-grup seperti itu. Grup-grup yang betul-betul postingannya adalah kebaikan, pemahaman yang lurus, itu yang Anda ikuti. Enggak usah kemudian Anda sok-sokan saya kuat iman Ustaz. Insya Allah saya kuat menghadapinya. Enggak, di poin tertentu Anda akan lemah nanti. Bergetar Anda di poin tertentu. Oh iya ya. Aduh gimana ya. Prinsip padahal belum kuat. Bahas rukun iman aja belum selesai. Goyang akhirnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian ini kita akan lanjutkan. Ini sementara aja ya. Karena kemarin ada Ustaz Ulun memang minta ke panitia, selama ada Ustaz Zaini Sabri, jadwal saya kasihkan beliau. Karena ini sudah libur 2 pekan, ulun ingin bahas ini. Padahal ini harusnya hari ini adalah bahasannya kaifa amalahum, tapi ulun pendingnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.